Biyen koe ngomong wis ra sudi, saiki koe nuntut aku bali. Tangannya di atas. Apa koe pantes tak langgati? Aku isih wedi mbok larani.